Dengarkanlah bisikan hatiku, menyentuh hatimu nan sepi, menyatakan kasihku. Hey, mengapakah kau masih bersedih? Ku rindu senyuman dan tawamu, permata hatiku. Pancar di kelopak matamu sinaran hatimu nan merindu, hatiku pun terharu. Hey, kenalah kau dalam pelukanku, lenyapkanlah derita nan lalu. Aku di sisimu. Kasih, gunung yang tinggi kan ku daki, lautan luas ku renang. Demi cintaku yang suci, oh, oh, oh, oh, oh, kasih, ku genggam sebuah harapan, membina istana impian, kau ratu berjuta bintang menjadi saksi di kala daku curahkan kasih padamu, oh Dewi. Hey, kan ku sunting sekuntum melati, hiasi wajahmu nan sepi, kasihku bersemi. Kasih, gunung yang tinggi kan ku daki, lautan luas ku renangi. Demi cintaku dan suci, oh, oh, oh, oh, kasih, ku genggam sebuah harapan, membina istana impian, kau ratu bintang menjadi saksi di kala daku curahkan kasih padamu, oh Dewi. Hey, kan ku sunting sekuntum melati, menghiasi wajahmu nan sepi, kasihku bersemi. Kasih, gunung yang tinggi kan ku daki, lautan luas ku renang. Demi cintaku nan suci, oh, oh, oh, oh, oh, kasih, bintang menjadi saksi. Dikala Daud curahkan kasih padamu, oh Dewi. Hei, kan ku sunting sekuntum melati menghiasi wajahmu nan sepi. Kasihku bersemi.